Bali arep nepati janji tak jaluk kowe ra ngapusi lungaku wingi amung golek rejeki tak buktekke kowe aja meto ati kowe seprene suwene aku lunga ninggal kowe ada paran ya mong tinggal. Demi kau.